بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المسألة الثالثة، مسألة ketiga، من تكره إمامته، siapa yang tukrahu dimakruhkan imamatuhu keimamannya, dimakruhkan jadi imam. Wa tukrahu imamatu kullin min, wa tukrahu dimakruhkan imamatu keimaman jadi imam kullin masing-masing min dari golongan berikut. Yang pertama al-awwal al-lahan, al-lahani, ya. Al-lahani yaitu wa huwa katsirul lahni wal khata'i fil qira'ah. Yang pertama al-lahan yaitu, ya, tukang lahan. Suka lahan dalam qira'ahnya yaitu katsirul lahan. Orang yang banyak melakukan lahan, wal khata' dan kesalahan fil qira'ah dalam bacaan Qur'annya. Wa hadza fi ghairi al-Fatihah. Wa hadza fi ghairi al-Fatihah. Ini fi ghairi al-Fatihah, pada selain al-Fatihah. Pada selain al-Fatihah. Amma al-lahnu fil Fatihah, adapun al-lahn, lahan, ya. Yeah. Fil Fatihah, dalam membaca Al-Fatihah, lahan yang sifatnya bima yuhilul makna, bima dengan ma yuhilul makna, lahan kesalahan yang mengubah makna. Fala tasihhu ma'ahu salatu, fala tasihhu, maka tidak sah ma'ahu bersamanya salat. Tidak boleh bermakmum di belakangnya, tidak sah, ya, solat bersamanya. Nah, tidak sah dijadikan imam. Karena lahannya pada pembacaan Al-Fatihah, lahan kesalahan yang mengubah makna, sedangkan sementara Al-Fatihah rukun bagi imam. Kama madha, sebagaimana telah lewat. Ya, ini telah lewat pada masalah kedua, pada masalah sebelumnya, yaitu, ya, orang-orang yang diharamkan jadi imam. Ya, tidak sah jadi imam. Nah, adapun yang ini lahan, banyak lahan kesalahan pada bacaan selain Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah hukumnya hanya sunnah. Selain Al-Fatihah hukumnya hanya sunnah. Jadi jika melakukan lahan, meskipun ada lahan yang mengubah maknanya, ya, maka itu tidak berisiko membatalkan sholat. Nah, karena bacaan selain Al-Fatihah hanya sunnah. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan hanya dimakruhkan. Nah, wa dzalika liqaulin nabi. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum. Ya ummul qauma, mengimami satu kaum, aqra'uhum, yang paling bagus qiraahnya, bacanya, sebenarnya pada hadis yang telah lewat. Ini potongan hadis yang telah kita lewati. Naam. Atsani, yang kedua, man amma qawman wahum lahu karihun aw yakrahuhu aktharuhum. Orang yang amma qawman, mengimami suatu kaum, wahum lahu karihun, alwawaw hal aw haliyah, dalam keadaan mereka kaum yang diimami itu, ya, tidak suka padanya, tidak suka diimami olehnya. Au yakrahuhu aktsaruhum atau, ya, tidak disukai oleh aktsaruhum, oleh mayoritas makmum. Meskipun bukan semuanya, tapi mayoritas makmum tidak menyukainya menjadi imam. Ini dimakruhkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun," ada tiga golongan, la tartafi'u, la tartafi'u salatuhum, tidak terangkat, la tartafi'u, tidak terangkat, salatuhum, salat mereka. Fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibron, sejengkal. Tidak terangkat salat mereka di atas kepala mereka sejengkal. Ya. Salah satu dari tiga golongan itu rajulun, seorang pria. Amma qauman, mengimami suatu kaum. Wahum lahu karihun, dalam keadaan kaum itu membencinya, tidak menyukainya. Al-hadithi il akhiril hadithi, sampai akhir hadith. Naam, ini potongan hadith. Lihat di hasyah catatan kaki nomor 2, akhraj ibn Majah, dikeluarkan oleh ibn Majah. Naam, dinukil di sini, ya, dihasankan oleh Nawawi, dihasankan oleh Al-Albani. Baik. Kemudian yang ketiga, al-thalith, man yukhfi ba'd al-huruf. Man yukhfi, ya, orang yang yukhfi, menyembunyikan, ba'd al-huruf, sebagian huruf. Wala yufsihu. Dan dia tidak bisa menyebutnya secara fasih, secara jelas. Kurang jelas huruf, sebagian huruf, ya, dia tidak bisa mengucapkannya secara jelas, secara fasih. Jadi agak samar, tersembunyi gitu. Nah, ini dimakruhkan jadi imam. Begitu pula wakada, demikian pula man yukarriru ba'dal hurufi. Demikian pula man yukarriru, orang yang mengulang-ulang, ba'dal huruf, sebagian huruf. Sebagian huruf dia tidak bisa mengucapnya satu kali, harus diulang-ulang. Ya. Kalfa'fa'i, ya, seperti orang yang alfa'fa, istilahnya yang alladhi yukarrirul fa, yang mengulang-ulang alfa, fa gitu. Fa. Terulang-ulang baru terakhir bisa gitu. Wattamtam alladhi yukarrirut ta, dan at-tamtam yang mengulang-ulang at-ta. Itu. Tayyib, tidak bisa satu kali dia. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Naam. Wa dhalika, hal itu min ajli. Yani, kenapa dimakruhkan golongan-golongan tersebut, ya? Hal itu dikarenakan, ya, ziyadatil harf, min ajli ziyadatil harf, karena adanya tambahan huruf fil qiraah, dalam qiraah dia tambah, kan. Nah, fa misalkan, nah, harusnya satu kali dia ulang sampai dua kali, tiga kali baru. Nah, baik. Nah, ini tiga golongan yang dimakruhkan yang disebutkan di sini. Barakallahu fikum. Al-masalatu rabi'atu, masalah yang keempat, maudi'ul imami minal ma'mumin. Maudi'ul imami, posisi imam minal ma'mumin, dari para makmum. As-sunnatu, ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, taqaddumul imami alal ma'mumin. Taqaddumul imami alal ma'mumin. Ya, imam di depan para makmum. Di depan para makmum. Nah, ini yang dibicarakan adalah, ya, kaum rijal, ya, kaum lelaki, jamaahnya kaum lelaki. Nah, sesama kaum lelaki atau bersamanya wanita. Nah, imam di depan para makmum. Fayaqifuna khalfal imami. Fayaqifuna khalfal imami. Maka mereka berdiri khalfal imam, di belakang imam. Idza kanu, apabila mereka makmum jumlahnya itsnaini. Idza kanu itsnaini fa aktsara. Idza kanu itsnaini fa aktsara, apabila jumlah mereka dua atau lebih. Dua ke atas. Ya, minimalnya dua. Maka dua orang makmum ini buat shaf tersendiri di belakang imam. li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salati, ya, kebiasaan beliau apabila berdiri mengerjakan salat, taqaddama beliau maju ke depan, wa qama ashabuhu dan berdiri ashabuhu sahabatnya, khalfahu di belakangnya. Naam. Wali muslimin wa Abi Daud, Muslim dan Abu Daud meriwayatkan, Muslim dalam sahihnya, Abu Daud dalam sunannya, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa, anna sesungguhnya Jabiran, sahabat bernama Jabir, dan sahabat yang lain bernama Jabbar, ya, Jabir dan Jabbar, waqafa, keduanya berdiri, ya, bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam sholat jamaah, pada suatu sholat jamaah. Bagaimana posisi keduanya? Ahaduhuma an yamini. Salah satu dari keduanya berdiri di sebelah kanan, ya, Jabir di sebelah kanan Nabi alaihissalatu wassalam. Wal akharu an yasarih, dan yang lainnya Jabbar di sebelah kiri. Fa akhadha, jadi Nabi diapit di tengah antara Jabir dan Jabbar. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa akhadha bi aidihima. Fa akhadha bi aidihima. Lantas Nabi memegang, ya, tangan mereka berdua, hatta, hingga Nabi aqamahuma, memposisikan keduanya berdiri, khalfahu, di belakangnya. Jadi keduanya didorong ke belakang oleh Nabi SAW. Nah, sehingga mundur ke belakang. Ya, rawahu Muslim. Dan ini sekaligus dalil, di antara dalil yang menunjukkan bahwa gerakan dalam sholat, jika gerakan itu ringan, ya, satu langkah, dua langkah, maju atau mundur atau ke samping, boleh. Apalagi jika untuk maslahat sholat, ya, untuk menegakkan sunnah, untuk mengerjakan suatu sunnah, maka disunnahkan bergerak. Nah, sebagaimana di sini, ya, yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi memegang tangan keduanya dan mendorongnya ke belakang, keduanya mundur satu dua langkah, ya. Nah, dua langkah, ya, ya kan. Nah, ini dua langkah, baik. Dan keduanya buat satu shaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mundur dua langkah. Naam. Wa li qawli Anas, dan berdasarkan ucapan Anas radhiyallahu taala an, lamma shalla bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil baiti. Ya, lamma, ketika shalla, salat bihim bersama mereka, ya, Anas, ya, dan keluarganya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka fil bait, di rumah. Nah. Thumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami, ya, wa naqumu, dan kami berdiri. Ya, kami berdiri di belakangnya, fa shalli bina. Kemudian salat bersama kami. Nah, akhrajahu Muslim. Wa yaqifu ar-rajulul wahidu. Berikutnya, itu tadi dua, ya, dua laki-laki ke atas. Dua laki-laki atau lebih jadi makmum. Baik, berikutnya wa yaqifu ar-rajulul wahidu an yaminil imami muhadiyan lahu. Wa yaqifu ar-rajulul wahidu, berdiri ya, satu laki-laki yang menjadi makmum, satu laki-laki berdiri an yaminil imam, di sebelah kanan imam, di samping kanan imam, muhadhiyan lahu, sejajar dengannya persis. Ya. Persis sejajar dengannya. Jadi bukan imam lebih maju sedikit gitu. Makmumnya lebih di belakang sedikit, tidak. Sebenarnya dilakukan oleh sebagian orang. Ya, sebenarnya oleh sebagian orang ya yang tidak mengerti sunnah. Ya. Pikirnya saya kan makmum, dia imam. Jadi dia berdiri di sampingnya, tidak menempel lagi, ambil jarak sedikit ya. Kemudian agak mundur gitu. Karena dia imam, saya makmum, jadi saya di belakangnya sedikit. Tetap di sampingnya tapi di belakangnya sedikit gitu. Nah, padahal ya ajaran Nabi SAW, makmum di samping kanan imam, sejajar persis menempel. Nah, satu shaf bersama, satu shaf. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adar Ibn Abbas, memutar posisi Ibn Abbas. Wa Jabiran, dan Jabir ala yaminih, ke sebelah kanannya. Lamma, ketika waqafa an yasari, ketika keduanya waqafa berdiri an yasarihi, di samping kiri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, memutar Ibn Abbas dan Jabir ke samping kanan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini peristiwanya sendiri-sendiri ini maksudnya, ya. Ketika keduanya berdiri di samping kiri Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini riwayat Muslim, ini digabung untuk menyingkat. Peristiwa yang terkait dengan Ibn Abbas itu tersendiri, yaitu pada salat malam ketika Nabi alaihi salatu wassalam bermalam di rumah salah satu istrinya itu Maimunah. Nah, radhiyallahu taala anha, dan itu adalah khalah Ibn Abbas. Nah, Maimunah adalah khalah ya bibinya Ibn Abbas, dia juga ikut tidur di situ. Nabi bangun tengah malam salat, Ibn Abbas ikut bangun. Nah, ya, Nabi salat malam, Ibn Abbas masuk bergabung di berdiri sejajar dengan Nabi di samping kirinya. Nah, kemudian ya diputar oleh Nabi SAW lewat belakang, tentunya belakang Nabi, digeser ke samping kanan Nabi sejajar dengannya. Nah, ada peristiwa Jabir pada suatu sholat, yaitu hadis di atas itu. Nah, ketika pertama kali Nabi SAW sholat, datang Jabir sendiri, maka dia berdiri samping kiri Nabi, kemudian dipindah ke kanan. Ya, kemudian datang Jabbar berdiri samping kiri Nabi. Akhirnya Nabi di tengah. Akhirnya dua-duanya didorong ke belakang. Itu hadis di atas itu. Baik. Nah, ini gerakan-gerakan dilakukan oleh Nabi SAW dalam keadaan sholat. Ya, gerakan yang ringan untuk maslahat sholat. Dan gerakan itu apabila untuk maslahat sholat itu sesuatu yang sifatnya sunnah, mengerjakan sunnah, maka disunnahkan dikerjakan. Nah, langkah tadi sudah kita dengar, maksimal sekitar dua langkah. Ya. Memegang, mendorong, itu gerakan ringan, ya. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW di sini. Baik. Wa yasihhu wuquful imami wasaqal ma'mumin. Wa yasihhu, dan sah wuquful imam sebelum lanjut. Karena teringat hadis ketika Nabi SAW sakit, sakitnya yang parah menjelang kematiannya, kemudian menginstruksikan Abu Bakar jadi imam. Nah, ketika sholat sedang berlangsung, tiba-tiba Nabi merasakan ringan, ya, tubuhnya, sehingga keluar beliau, ya, ikut sholat. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam datang dan duduk di samping kanan Abu Bakar. Abu Bakar sholat berdiri dengan para sahabat. Nah, menggantikan Nabi, naib pengganti Nabi alaihi salatu wasallam. Berdasarkan instruksi Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi datang, di tengah berlangsung sholat, Nabi ngambil posisi di sebelah kiri. Nah, Nabi mengambil posisi di sebelah kiri Abu Bakar. Nah, karena Nabi ya menjadi imam. Maka Nabi duduk di samping kiri Abu Bakar Siddiq. Nah, duduk. Nah, Nabi sakit. Abu Bakar dan sahabat tetap berdiri. Jadi Abu Bakar di samping berdiri di samping apanya Nabi? Di samping kanan. Nah, sejajar. Jadi siapa yang imam? Yang imam siapa? Nabi yang jadi imam. Nah, Nabi pelan suaranya karena sakit. Abu Bakar Siddiq yang mengeraskan suaranya. Jadi Abu Bakar mengikuti ya Nabi karena dia di sampingnya mendengar takbirnya Nabi ya. Dan seterusnya, dan Abu Bakar yang mengeraskan suaranya, para makmum mengikuti Abu Bakar. Nah, karena Nabi suaranya pelan tidak didengar oleh jamaah, sehingga Abu Bakar mengeraskan suaranya. Nah, Nabi duduk di samping apa tadi? Di samping kiri Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq berdiri di samping kanan Nabi. Nah, itu juga dalil. Ya, baik. Tapi itu bukan hanya berdua kan? Nah, hanya di situ kita lihat ya bagaimana yang dilakukan oleh Nabi mengambil posisi di samping kiri Abu Bakar Siddiq dan Abu Bakar Siddiq di kanannya. Nah, kita lanjut. Wasihhu quful imami wasatul ma'mumin. Wasihhu quful imam, dan sah berdirinya imam wasatul ma'mumin, di tengah para makmum. Di tengah para makmum. Ya, li'anna ibn Mas'udin, karena sesungguhnya ibn Mas'ud salla baina al-qamata wal aswad. Salla baina al-qamata wal aswad. Karena Ibn Mas'ud, sesungguhnya Ibn Mas'ud pernah sholat ya diapit oleh al-qama dan al-aswad. Al-qama dan aswad tabi'in, keduanya murid Ibn Mas'ud di Kufa. Ya, di Kufa. Naam. Ibn Mas'ud sholat dan dua muridnya ini ya tabi'in, yaitu al-qama dan al-aswad, bermakmum kepada Mas'ud, mengapit keduanya di tengah. Keduanya mengapit Ibn Mas'ud di tengah. Nah, salah satunya di kanan, salah satunya di kiri. Wa qala, dan Ibn Mas'ud mengatakan, hakadha ru'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Hakadha, demikianlah ru'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala, melakukannya. Ya, ini riwayat siapa? Lihat nomor tersangka nomor 4, rawahu Abu Daud. Wahuwa sahih. Lihat Abu Daud dan hadithnya sahih. Lihat Iru Al-Ghalil Tahqiq Al-Albani rahimahullah. Naam. Lakin, akan tetapi, yakunu dhalika muqayyadan bihalid darurati. Ada tambahannya, itu boleh, sah, lakin, akan tetapi, yakunu dhalik, hal itu muqayyadan, ya ditakyid, dibatasi bolehnya. Muqayyadan artinya dibatasi bolehnya imam di tengah para makmum, bihalid darurati, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ya. Wa yakunul afdalu yang afdal, dan yang afdal, yang lebih utama, huwa al-wukufu khalfal imam, yaitu berdiri khalfal imam, di belakang imam. Tetapi dalam kondisi darurat, ya, sempit ruangannya, ya, imamnya mau maju ke depan tidak bisa. Di suatu tempat dan mereka sholat di situ sempit ruangannya, imam mau berdiri di depan mereka tidak bisa. Bisanya di tengah para makmum sholat sama-sama, dia sebagai imam tapi satu shof. Ini darurat namanya, ya kan? Adapun apabila ruangannya longgar, tidak ada alasan darurat, bisa imam berdiri di depan, makmum di belakang, maka ya imam berdiri di depan. Nah, imam berdiri di depan. Baik, memang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di sini. Ya. Ya, salat bersama dua muridnya dan mengajari mereka, Ibnu Mas'ud di tengah dan kedua muridnya mengapitnya. Ya, tapi itu sudah mansukh. Itu sudah dihapus, diganti dengan amalan Nabi alaihi salatu wasalam yang berikutnya yang dilakukan oleh Nabi kepada Jabir dan Jabbar, hadis di atas. Yang diceritakan tadi. Nabi salat sendiri, Jabir datang berdiri sebelah kiri sejajar dengan Nabi, kemudian Nabi menggeser Jabir ke mana? Ke samping kah? Kanannya sejajar dengannya, kemudian menyusul datang Jabbar berdiri samping kiri Nabi. Sehingga Nabi diapit. Ini menunjukkan bahwa awalnya memang sunnahnya begitu. Karena Jabir ketika datang menyusul, mendapati Nabi dengan Jabir berdua berdampingan, Jabbar ke samping kiri. Sehingga keduanya mengapit Nabi. Artinya memang sunnahnya awalnya begitu. Dan itu yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Tetapi pada hadis Jabir dan Jabbar tersebut tadi, kisahnya Jabir dan Jabbar, ketika Nabi diposisikan di tengah oleh kedua sahabat itu, Nabi mendorong keduanya mundur ke belakang. Menunjukkan bahwa inilah yang berlaku kemudian. Sunnah yang berlaku kemudian adalah apabila dua atau lebih imam berdiri sendiri di depan. Bisa difahami? Nah, tetapi ketika memang itu pernah diamalkan, ya, pernah diamalkan oleh Nabi, ya, maka pada kondisi darurat itu bisa dipakai. Oleh karena itu para mu'alif mengatakan di sini, ya, yasih hukuful imam wasatul makmumin, sah imam berdiri di tengah para makmum, lakin yakunu dhalika muqayyadan bihalid darurat. Kan, tapi hal itu dibatasi, ya, bolehnya dalam keadaan darurat. Contohnya saya disebutkan tadi, ketika misalkan ruangan sempit, ya, tidak bisa maju di depan, bisanya satu shof mereka. Maka diamalkanlah, ya, yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW tersebut di awal. Bisa dipahami? Nah. Kemudian watakunun nisa'u, watakunun nisa'u khalfa sufufir rijal, watakunun nisa'u khalfa sufufir rijal. Dan an-nisa' kaum wanita posisinya khalfa di belakang sufufir rijal, di belakang sof-sof kaum lelaki. Nah, jadi imam di depan sendiri, kemudian shof di belakangnya adalah shof makmum, dua orang atau lebih. Kemudian di belakang shof laki-laki, satu shof tersendiri wanita. Nah, begitu. Di hadits Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Anas radhiyallahu anhu, shofaftu ana wal yatimu wara'ahu. Shofaftu ana wal yatimu wara'ahu. Aku ya berdiri dalam shof saya, satu shof saya dan al-yatimu, anak yatim, ya, anak yatim yaitu anak yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan dia masih kecil belum baligh. Nah, waro'ahu di belakang Nabi SAW. Berarti makmumnya ada dua orang, yaitu Anas bersama anak yatim, ya, berdua, keduanya laki-laki. Satu shof di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, waro'ahu di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti Nabi di depan imam, kemudian shof laki-laki, Anas dan anak yatim. Ya, berdua. Anak yatim ya belum balik kan? Nah, berarti sah dalam shof. Sah shofnya. Ini dalil bahwa anak yatim, anak yang masih kecil, ini dalil bahwa anak yang masih kecil belum balik sah membuat shof. Karena anak yatim adalah anak yang ditinggal mati orang tuanya dalam keadaan dia masih kecil. Apabila dia sudah balik, maka tidak disebut yatim. Ini berarti dia masih kecil. Dan ternyata dia berdiri satu shof dengan Anas. Menunjukkan anak kecil meskipun belum balik. Tapi dia sudah mumayyiz, sah sholatnya, maka sah shofnya. Nah, dia diperhitungkan dalam shof. Sehingga dianggap dua orang. bersama Anas, ya, sehingga satu shaf di belakang Nabi. Wal ajuzu min waraina, dan ajuz, ya, yakni wanita yang sudah tua, min waraina, di belakang kami. Nah, di belakang kami wanita ini sendiri bikin satu shaf sendiri di belakang shafnya Anas. Dengan demikian, ya, ini perkecualian. Ini perkecualian dari hukum yang ditetapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam bagi lelaki, seorang lelaki, ya, berdiri sendiri di belakang shaf, tidak ada temannya, sholatnya tidak sah, kecuali dalam kondisi darurat. Nah, ya, kecuali dalam kondisi darurat, berdasarkan hadis yang warid dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam perkara ini. Nah, ya, la sholata li munfaridin khalfas shaff, tidak sah sholat seseorang yang sendiri di belakang shaff. Nah, baik, imam, kemudian ada shaf laki-laki, kemudian ada orang datang, ya, ada orang datang, atau dia bersama para jamaah ketika awal sholat, tapi dia berdiri sendiri di belakang shaf, tidak ada temannya, tidak sah sholatnya. Dalam keadaan tidak darurat, artinya sebenarnya masih ada celah di antara jamaah di shaf depan, masih bisa masuk dia, masih longgar, tapi dia memilih berdiri sendiri belakang, ini tidak sah sholat. Nah, wajib dia ulangi. Baik, adapun jika kondisinya darurat, ya, kondisinya darurat, dia datang terlambat misalkan, ya, atau shaf sedang disusun, kemudian dia ketinggalan di belakang sendiri, ingin masuk ke shaf, di depannya tidak bisa, rapat, ya, shafnya rapat, tidak ada celah untuk bisa dia masuki, maka terpaksa dia berdiri sendiri di belakang mereka, sah sholatnya. Karena puncaknya hukumnya hanya wajib. Wajib. Sedangkan kewajiban itu gugur apabila tidak mampu. Dan dia tidak mampu masuk dalam shaf karena tidak ada celah baginya. Ini untuk laki-laki. Adapun wanita, hadis yang kita baca sekarang dalil bahwa seorang wanita sah sholat sendiri di belakang shaf. Dia sendirian. Wal'ajuz miwara'ina. Sendiri dia. Nah, jadi jika ada yang bertanya, suami istri mau sholat di rumahnya, suaminya mengimami istrinya. Nah, bagaimana caranya? Suaminya berdiri di depan, istrinya berdiri di belakang. Jadi dua shaf, satu shaf, shaf imam sendiri, shaf yang kedua shaf makmum juga sendiri karena dia wanita. Nah, bisa difahami? Begitu caranya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tafadhal, subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum.